Kau tinggalkan pelabuhan di tepian sebuah pelabuhan. Sungguh indah laut cinta, di mana kau berada. Kalau sadar kau bermimpi, di mana kau tengah waktu.